Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashamihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, bersyukur dan berbahagia pada kesempatan subuh kali ini kita bisa bersama kembali di udara di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Edisi Kamis 9 Februari 2017 yang bertepatan dengan 13 Jumadil Awal 1438 Hijriah dalam salah satu program kesayangan kita, yaitu Kuliah Subuh. Dan selamat bergabung kepada sahabat Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran dalam acara Kuliah Subuh. InsyaAllah bersama saya Ahmad Hayyunuddin serta pemateri kita yaitu Ustadz Mustafa Amal MA. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita dan telah siap dengan materi dari kitab Al-Adabul Mufrad dengan tema Kasih Sayang Terhadap Anak Kecil. Sahabat Ismail Radio, bagi Anda yang ingin menyimak langsung kajian dari kitab Al-Adabul Mufrad ini bersama beliau, silakan Anda mendengarkan di setiap hari Kamis ba'da subuh. Baiklah sahabat Ismail Radio, untuk memperlancar acara kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya di sesi yang pertama ini. Kepada Al-Ustadz, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat Ismail, bahagia bersama Al-Quran, yang semoga pagi hari ini tetap semangat dan tetap dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekan lalu ya, kita membahas tentang penghormatan kita terhadap orang yang lebih tua. Ya, bagaimana cara menghormati ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Islam telah mencontohkan bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua. Di antaranya dalam segi bicara, ya, kita mengutamakan, mengedepankan atau mendahulukan orang yang lebih tua dalam berbicara. Ya, apalagi menyela nggak boleh. Ya, nah. Terus penghormatan dalam memposisikan sebagai pemimpin, ya, di Islam, di masyarakat Islam, ya, itu dianjurkan, ya, mempersilahkan orang yang lebih tua. Ya, tentunya kita tidak menafikan segi kemampuan, tidak. Maksudnya kalau tua nggak bisa apa-apa, ya nggak, maksudnya begitu. Sama-sama mampunya, ya. Sama-sama bisanya kita mengutamakan yang lebih tua, ya. Karena pemimpin itu tidak cuman memimpin dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dia juga sebagai bapak kita. Nah, itu di dalam Islam sebagai orang tua. Sebagaimana dari Hakim bin Khais bin Asim, ayahnya berwasiat, ya, pada saat di akhir hayatnya, ya, ittaqullaha wasawitu akbarakum fa innal qauma idza sawatu akbarahum khalafu abahum, ya, wa idza sawatu asghorakum azrabihim dzalika fi akfaihim. Apa nasihat bapaknya? Bertakwalah kepada Allah dan angkatlah orang-orang yang tertua di antara kalian sebagai pemimpin. Sesungguhnya kaum ini jika mengangkat, ya, orang-orang tua sebagai pemimpin, maka ia menggantikan ayah mereka. Dan mereka mengangkat orang-orang mudanya, ia berarti meremehkan orang-orang yang tua. Nah, pemimpin itu mengayomi, maksudnya begitu. Apakah anak muda gak boleh bangkit? Oh boleh anak muda, tentunya sesuai dengan porsinya. Itulah gambaran, ya, penghormatan di dunia Islam terhadap orang yang lebih tua. Sehingga orang yang tua pun mengasihi ya orang-orang yang lebih muda. Baik, sahabat Ismail, bahagia bersama Al-Quran. Tema pada pagi hari ini ya, kita mengangkat tema tentang kasih sayang kepada anak kecil. Kepada anak kecil. Kita bacakan hadisnya ya. Yutasamarah asghuru man khadara minal wildan. Ya. Subtema memberi buah kepada anak yang lebih muda di antara anak-anak yang ada. Nah, ini tentang kebiasaan Rasulullah SAW ya. Dan Rasulullah pernah memberi sesuatu buah atau hadiah kepada anak yang lebih muda di antara kerumunan anak-anak yang ada di situ. Sebagaimana hadis yang kita bacakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala haddatsana Musa qala haddatsana Abdul Aziz an Suhail ibn Abi Shalih an Abi Hurairah qala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udhiya biz zahwi qala Allahumma barik lana fi madinatina wa mutina wa sa'ina wa barakatan ma'an ma'al barakah. Summa nawalahu asghara man yalihi minal wildan. Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata ya, dari Imam Bukhari ya. Abdul Aziz mengabarkan kepada kami dari Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, jika diantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurma segar, beliau mengucapkan, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kota kami ini dan kepada mut serta sok. Apa mut ya, itu takaran ya. Takaran. Mut atau serta sok. Berapa kalau di kita itu? Kalau sok itu zakat ya. Zakat satu sok ya. Kalau mut itu seperempatnya, seperempatnya. Ya kita kira-kira sendirilah ya. Zakat kurma ya satu sok gitu kan. Kalau mut itu seperempatnya. Lebih sedikit. Ya, seperempatnya. Empat kali mut ya, sok itu ya. Ya. Rasulullah diberikan kurma segar ya, maksudnya masih muda ya. Maka beliau berdoa, Allahumma barik lana fi madinatina wa mutina wa sa'ina ya. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kota kami ya. Dan mut serta sok ya, takaran-takaran. Wa barokah ma'ah barokah, keberkahan bersama keberkahan terus ya, terus berkah ya. Suma nawalahu asghara man yalihi minal wildan. Beliau lalu memberikan kepada anak yang paling kecil di antara anak-anak lainnya ya. Ada kerumunan anak-anak ya. Rasulullah SAW memberikan karena terbatas ya, mungkin terbatas, memberikan hadiah yang kepada anak yang paling kecil. Dan dahulu sahabat radhiyallahu anhum ya, itu mendatangi Rasulullah dengan membawa kurma segar. Itu kurma menjelang matang ya. Nyadam. Ya, itu enak-enaknya itu. Iya. Dan seraya mendoakan mengharapkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh memberi hadiah ya pada orang, pada para ustadz atau teman kita, semoga seraya minta doanya. Ini nih ya. Minta doanya. Orang kalau diberi bersyukur kan senang ya. Doanya lalu dia berdoa kebaikan kepada orang yang memberinya. Itu boleh. Didoakan oleh Nabi agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan ya. Kota-kota Madinah ya. Buah-buahannya takaran dan sebagainya. Alhamdulillah ya. Kota Madinah itu luar biasa berkah. Ya. Buah-buahannya di sana tidak banyak tumbuh buah, tapi apa aja ada. Ya. Dan buahnya enggak cepat busuk ya. Buahnya kalau apel bagus-bagus, itu pisang bagus-bagus itu. Kalau di sini kalau kita beli pisang yang kemarin itu ada hitam-hitamnya biasanya ya. Mm-hmm. Besoknya lagi sudah bagus. Kalau kita beli pisang di jalan-jalan itu sudah kurang bagus di pasar-pasar. Mm-hmm. Kalau di sini ya, ya bagus-bagus di mall ya. Di mall itu mm-hmm. banyak yang bagus-bagus, masih utuh-utuh itu. Dan itu pun pisang-pisang tertentu ya. Dan subhanallah kalau di sana di pinggir-pinggir jalan pisangnya bagus-bagus. Mm. Buah-buahan enggak cepat busuk. Apa aja ada ya. Suatu ketika di kamar hotel ya, waktu haji atau umroh, ada teman bawa pisang bagus sekali. Kau beli di mana? Itu di bawah itu di pinggir jalan. Wah, enggak mungkin pisang sebagus ini kan. Di mall mahal ini. Enggak, murah. Saya lihat, oh iya. Subhanallah. Dan banyak sekali buah-buahan. Dalam hadis ini juga menyebutkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan beliau tidak pernah makan dulu sampai kenyang, sisanya baru dikasihkan orang lain, tidak. Sebagai kebiasaan ya. Kebiasaan sebagian dari kita, enggak semuanya ya. Ini kebiasaan beliau gitu loh. Makanya disayangi banyak sahabat-sahabat, sudah sayang anak kecil, sudah sayang gitu kan pada beliau. Kalau ada makanan dikasihkan dulu, ini kasihkan, itu kan baru beliau makan. Dikasih-kasihkan dulu, ditawar-tawarkan ya. Oh iya, kita anu kok sering nawarkan ya, itu ada kebudayaan di Jawa terutama ya. Kebudayaan nawarkan saja. Monggo, ya, silakan makan. Tapi itu basa-basi saja. Terus yang ditawarin ya enggak langsung mau, enggak. Kalau mau enggak sopan itu. Monggo ini ada makanan, silakan monggo dimakan. Ada orang lewat ya. Makan Pak gitu. Itu kan basa-basi ya. Ya, kita punya makanan, ada orang duduk di samping kita atau orang lewat. Makan Pak. Oh iya ya, silakan. Ya. Itu kebiasaan kita, ada basa-basi ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar itu bukan basa-basi sekedar sopan santun ya. Karena kalau di kita enggak nawarin kan enggak ada sopan santunnya ya. Yes. Nawarin saja tapi enggak dikasih, kan cuma nawarin saja. Ya. Tapi enggak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ngasih-ngasihkan dulu gitu loh. Entah beliau lapar atau belum lapar itu tidak memperdulikan itu. Itu suatu kebiasaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada makanan tidak kita simpan dulu sebagian untuk rumah ya, baru kita kasih-kasihkan. Itu kebiasaan Rasulullah SAW, tidak begitu, tapi langsung dikasih-kasihkan, ada sisa dimakanlah beliau. Alhamdulillah barokah, beliau enggak pernah sampai kelaparan itu ya. Sampai sangat-sangat kelaparan gara-gara masalah ini, tidak ya. Gara-gara ngasih-ngasih orang jadi kelaparan, tidak. Ya. Dan beliau senang orang lain makan dulu baru beliau makan. Dalam hadis ini juga menunjukkan ya, menggambarkan kesempurnaan kasih dan kepedulian beliau kepada anak-anak kecil. Ya. Tidak semua orang ya, tidak semua orang, apalagi orang yang berpengaruh ya, ini peduli dengan anak kecil. Spontanitas. Pedulinya spontanitas. Ada anak kecil tiba-tiba langsung peduli. Ya. Ini adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tampak beliau ketika memberikan buah kurma. Pada saat beliau dapat kurma, ya kan? Masih seger-seger, masih enak-enak, tiba-tiba ada anak-anak kecil ya. Spontanitas beliau langsung memberikan hadiah kepada anak kecil dan didahului kepada anak yang lebih kecil. Ya. Anak yang main-main itu kan dahulu yang paling kecil ya. Kalau kita punya permen, kita punya apa gitu kan. Makanan roti ya. Didahulukan kepada anak yang lebih kecil ya. Ini akhlak beliau. Kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau kita menghormati orang yang lebih tua, kita dahulukan yang paling tua. Ya. Yang paling tua. Dan kalau kita memberikan anak yang lebih kecil, anak-anak kecil ya, kita berikan yang lebih kecil. Yang paling kecil. Ya. Ya. Ini bagus ini. Ini rumus ya, rumus. Kalau kepada orang tua kita kasih yang paling tua ya, agar sebagai pelajaran bahwa orang-orang yang di bawahnya ini menghormatinya juga ya, menghormati, oh semua menghormati ya. Kalau kita memberikan makanan kepada anak yang paling kecil ya, maka anak-anak kecil yang di situ yang usianya lebih tua, contoh ada anak kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD, 4 SD yang kecil-kecil ini, kita berikan sesuatu yang kelas 1 SD kepada kelas 1 SD. Ya, maka teman-temannya yang kelas 2, kelas 3, kelas 4 juga ikut menyayanginya. Ikut menyayanginya. Dan tidak iri ya. Ya. Dan luar biasa, anak kecil itu sangat senang sekali kalau dikasih sesuatu. Ya. Dan anak yang lebih kecil itu lebih penasaran. Ya. Jadi penasaran, lebih penasarannya tinggi, ya, dan daya nalarnya lebih kurang. Contoh, anak yang baru lahir, ya, umur setahun atau setahun setengah, dua tahun kan susah dikasih tahu, ya. Ingin ini, ingin itu, pokoknya susah dikasih tahu. Orang tua pun nurutin aja, kemana lari-lari pun kita ikut lari. Usia 5 tahun ya, baru dikasih tahu agak bisa, tetapi dia penasaran, tidak terus nurut, enggak, penasaran. Ya, makin gede makin bisa, makin gede makin bisa ya, rasa penasarannya makin berkurang. Ini makanya kita kasih yang paling kecil ya, yang rumus cocok ya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ini wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha ya. Ini apa yang beliau perbuat ini memang berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan cuman kerentaknya hati ya. Spontanitasnya beliau itu memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang beliau lakukan itu semua bisa sebagai uswah ya. Dan itu sebagai rumus kehidupan. Ya, semoga kita bisa melaksanakannya. Di hadis yang lain ya. Dan ini banyak sekali yang serupa. Ya, kita bacakan. Hattasana Abdul Aziz Ibnu Abdillah ya, qala hattasani Ibnu Abiz Zinad an Abdurrahman Ibnu Al-Haris an Amr Ibn Shu'aib an abihi an jatihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man lam yarham shaghirana wa ya wa ya'rif hatta haqqo kabirana ya. Abdul Aziz ya, Imam Bukhari berkata Abdul Aziz bin Abdullah mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Ziyad mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Al-Haris ya, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yarham shaghirana wa ya'rif haqqo kabirana. Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil di antara kami dan mengenali hak yang tua di antara kami. Ya. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil. Tentunya menyayangi anak kecil ini ada ilmunya. Ya. Tidak pilih kasih dan sebagainya, tidak, tapi ada ilmunya ya. Dan mengenali hak orang yang tua di antara kami ya. Tentunya kata mengenali ini juga harus kenal dapat dengan ilmu. Caranya bagaimana menghormati orang lebih tua ya, sudah kita bahas beberapa kali ya. Cara yang tepat, cara yang jitu dalam bermasyarakat menghormati orang-orang yang lebih tua. Insya Allah kalau ini kita terapkan, kita benar-benar orang yang beradab ya. menunjukkan bahwa masyarakat Islam adalah masyarakat yang sesuai dengan budaya manapun, hidup di manapun, ya Islam cocok pasti yang paling baik. Ya. Seandainya budaya setempat itu mungkin tidak sesuai dengan Islam atau bertolak dengan Islam, maka apa? Pasti yang baik adalah yang Islam. Gak mungkin Islam yang gak cocok, pasti yang gak cocok adalah budaya lokalnya. Ya, begitu ya. Kenapa di Jawa atau sekitarnya di masyarakat yang mayoritas Islam ini orang yang berbudaya, ya? Karena dari zaman dahulu, ya, nenek kakek kita ini menebarkan atau berkehidupan sesuai dengan budaya-budaya Islam. Jadi, jadi yang baik-baik yang kita bisa lakukan, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, ini berasal dari budaya Islam dahulu. Ya. Mungkin begitu di season pertama. Insya Allah kita lanjutkan pada season berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah sahabat Smer Radio, demikianlah materi yang menarik di sesi yang pertama ini dari Ustadz Mustafa Amal MA dari tema kasih sayang terhadap anak yang lebih kecil. Untuk memperjelas materi, kami mengundang sahabat Smer Radio untuk berinteraksi bersama kami melalui nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan cara mengirimkan SMS dan WA di 0852-6277-4774. Sahabat Ismail Radio, jangan kemana-mana karena kita akan kembali di sesi yang kedua nanti. Namun sebelumnya kita akan istirahat sejenak mendengarkan murotal Al-Quran dari Quran Surat Al-Mutaffifin yang akan dibacakan oleh Muzammil Hasbullah berikut ini. بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون AM 774 kHz Ismail Radio Bahagia bersama Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan kepada sahabat Ismail Radio yang setia terus bersama kami atau baru bergabung di AM 774 kHz Ismail Radio Bahagia bersama Al-Quran. Masih bersama saya Ahmad Hayunuddin serta pemateri kita yaitu Ustadz Mustafa Amal MA. Dan kami harapkan partisipasinya untuk berinteraktif bersama kami yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz Mustafa Amal MA di sesi yang pertama tadi, masih dengan tema kasih sayang terhadap anak yang lebih kecil. Bagi Anda yang ingin bertanya nanti, silakan Anda menghubungi nomor telepon kami di sesi yang ketiga di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan cara mengirimkan SMS dan WA di 0852-62-774-774. Tapi sebelumnya kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk melanjutkan materinya terlebih dahulu di sesi yang kedua ini. Kepada Al-Ustadz, falyatafadhal mashkura. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulullah. Sahabat Ismail, bahagia bersama Al-Quran. Tadi di sesi pertama kita bacakan hadis betapa Rasulullah SAW adalah sosok ya Sosok seorang yang sangat cinta kepada anak-anak, sangat perhatian, ya. Makanya tidak salah kalau beliau itu sangat disukai oleh siapapun, ya. Kalau kita perhatian kepada anak orang, itu pasti orang tuanya juga suka dengan kita, ya. Kita memuji saja, waduh gandengnya anak ini, ya orang tuanya seneng gitu. Makanya dalam trik berbisnis, ya, berdagang gitu ya, untuk menghadapi konsumen itu kan, pada saat konsumennya membawa anak kecil, waduh gandengnya anak kecilnya ini gitu kan, baru luluhlah hati orang tuanya. Setelah itu baru enak pembicaraannya di antaranya, ya. Ini trik, ya. Tentunya Rasulullah SAW itu karena memang, ya, rasa jiwa kemanusiaan beliau dalam bimbingan wahyu, ya, beliau sangat sayang kepada anak-anak kecil. Rasulullah SAW, ya, juga pernah memeluk, ya, bermain-main memeluk anak kecil, ya. Sebagaimana dalam satu hadis kita bacakan. Qala hadatsana Abdullah ibn Shalih, qala hadatsana Muawiyah ibn Shalih an Rashid ibn Sa'din an Ya'la ibn Murrah annahu qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tu'ina ila ta'amin fa idza Husainun yal'abu fit tariqi fa asra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam amamal qaum ثم بسط يديه فجعل يمر مرة ها هنا ومرة ها هنا يضحكه حتى أخذه فجعل إحدى يديه في تقنه والأخرى في رأسه ثم اعتنقه فقبله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا منه Ahaballahu man ahabbal Hasan wal Husain sabitani minal asbat, ya. Dari Abdullah bin Saleh mengabarkan kepada kami, ya, ia berkata Muawiyah bin Saleh mengabarkan kepada kami dari Rashid bin Sa'ad, an Ya'la, ya, dari Ya'la bin Murrah bahwa ia berkata kami pernah pergi bersama Nabi SAW, lalu kami diundang makan. Tiba-tiba ada Husain, ya, yang di tengah pada saat ada jamuan makan ada Husain sedang bermain di jalan. Lalu Nabi SAW bergegas di hadapan orang-orang, kemudian membentangkan tangan kedua tangannya, ingin menangkapnya gitu. Ada cucunya, namanya kakek, tiba-tiba, ya, otomatis, tanpa aba-aba, tanpa pendahuluan, ada cucunya langsung ingin menangkapnya. Menangkapnya bermain sambil membentangkan kedua tangan. Husain lalu lari-lari kanan kiri gitu kan, tidak mau didekap, ya, sambil bermain-main itu. Sambil mencandai Rasulullah SAW, ya. Lalu sampailah kepegang, ketangkep itu. Nah, Husain ketangkep. Dan salah satu tangan Husain memegang jenggotnya Nabi SAW, dan satunya lagi memegang kepalanya Nabi SAW, ya. Ketangkep, kepeluk, digendong itu kan. Posisi megang jenggot satu, pegangan satu megang kepala beliau, ya. Itu di depan orang-orang, ya, walaupun beliau itu orang yang punya posisi yang sangat tinggi, ya. Pada saat itu posisinya lebih tinggi daripada Bapak Presiden saat ini, mungkin ya. Dan luar biasa, ya, beliau adalah seorang panglima, ya, dan tentunya bersama para sahabat-sahabatnya, ya. Tiba-tiba ada cucunya, spontanitas beliau langsung bermain, ya, saking sayangnya terhadap cucunya tersebut, ya. Terhadap anak-anak kecil yang lainnya pun Rasulullah SAW adalah orang yang paling sayang, ya. Sayangnya Rasulullah SAW sangat tinggi terhadap anak-anak kecil, apalagi kepada cucunya sendiri. Ya. Lalu seraya beliau bersabda, ya. Husain minni wa ana minhu. Ya. Husain adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya. Ya. Ini menunjukkan rasa kasih sayangnya, ya. Husain adalah bagian dari diriku dan diriku adalah bagian darinya. Ini menunjukkan tidak selain ada ikatan darah juga ada ikatan batin, ya. Ada ikatan batin yang sangat kuat, ya. Kalau seandainya Husain tersakiti, ya, Rasulullah SAW adalah orang yang sangat sakit, ya. Bahkan ini perkataan ini biasanya diungkapkan kepada orang yang sangat kita kasih, bahkan kita berani berkorban, ya, demi orang yang kita kasih. Husain minni wa ana minhu. Husain adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya. Ahabballahu man ahabbal Hasan wal Husain. Ya. Allah mencintai orang yang mencintai Hasan dan Husain. Ya. Mencintai keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah mencintai orang yang mencintai keluarga Hasan dan Husain, ya. Sibutani minal asbat. Keduanya adalah keturunan pilihan. Ini. Keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita mencintai keluarganya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis ini menunjukkan, ya, agar menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita berlemah lembut terhadap anak kecil. Ya. Anak kecil itu kan sering berbuat salah, ya, menurut kita. Kalau menurut mereka tidak. Ada aja yang salah. Kadang ini pecah, itu pecah. Apalagi kita punya anak, ya. Agar berbuat lemah lembut. Jangan spontanitas kita ngatain yang tidak-tidak. Iya. Ya. Jadi begini, ini perbuatan spontanitas perlu kita pelajari. Ya. Iya, kita lemah lembut kepada anak, tapi kadang spontanitas, ya, marah kita. Ya. Kan orang itu ada apa, ya, sifat spontanitas. Anak mencari piring langsung tiba-tiba kita marah. Refleks itu. Itu menunjukkan sikap kita sebenarnya itu. Sikap sebenarnya kita, ya. Bagaimana agar tidak begitu? Ya, kita perlu belajar ingat-ingat Rasulullah SAW tidak marah kepada anak kecil, tidak. Sama pembantunya saja enggak pernah marah gitu kan. Mau mecahin-mecahin barang-barang itu. Terus ada anak kecil tiba-tiba bermain Rasulullah SAW, tiba-tiba ngasih hadiah, ya. Tidak ada riwayat Rasulullah SAW marah terhadap anak-anak kecil, enggak ada. Ya. Padahal seperti kita tahu, ya, walaupun enggak ada riwayat anak kecil ini berbuat salah, pasti kita tahu anak kecil itu sering berbuat salah. Ya. Sering berbuat salah, sering kadang nakal, gitulah. Tapi Rasulullah SAW selalu, ya, berbuat baik, ya, tanda kasih sayang terhadap anak-anak kecil. Dan semoga kita bisa mencontohnya. Ya. Dan subhanallah, orang yang dengan anak kecil baik, ya, bisa ngajari sesuatu yang baik, memperlakukan dengan baik dengan anaknya, anak-anak tetangganya atau anak-anak yang lainnya baik, ya. Ini ciri-ciri orang yang bisa mimpin, ya. Ciri-ciri orang yang bisa mimpin, bisa ngatur. Kalau sama anak kecil nggak baik, bentak-bentak terus, itu ciri-ciri orang yang nggak bisa ngatur, nggak bisa mimpin, ya. Orang yang nggak tanggung jawab, orang yang seenaknya sendiri, ciri-ciri begitu. Latihannya begitu, latihan dari anak kecil, ya. Coba orang yang dalam kepemimpinannya ini sangat disegani anak buahnya, sangat disegani bawahannya, ya. pasti dia itu dengan anak kecil itu juga seneng ya, tidak galak dan lain sebagainya. Ya. Hadis ini juga menunjukkan ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk bertawazuk kepada anak kecil. Ya. Kita tawazuk kepada anak kecil. Ya. Anak kecil, ya diajak main, itu kan tawazuk itu. Tawazuk, jangan emang siapa kamu. Apalagi kalau kita punya jabatan atau posisi yang tinggi, atau kita sebagai orang yang kaya, ya, tetap kita harus tetap tawazuk. Kita jaga itu, tidak meremehkan, ya. Tidak cuek, cuek aja dengan anak kecil, ya. Tidak, ada perhatian, walaupun dengan senyuman, itu kan. Walaupun tanya, saya megang kepalanya, kamu kelas berapa nak, gitu kan? Ya, ini adalah sifat yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi siapa saja, ya. Bagi siapa saja, agar kita bisa berlaku seperti ini. Sehingga apa? Perhatian anak kecil terhadap kita, ya, penghormatan yang lebih muda terhadap yang tua, ini sangat luar biasa. Ya. Kalau ini enggak dilakukan, jangan berharap anak-anak kecil, anak-anak muda nanti menghormati yang lebih tua. Ya. Dan walhasil, orang-orang yang kurang hormatnya terhadap orang tua biasanya dimulai dari keluarganya yang cuek, ya, cuek terhadap anak-anaknya, ya. Dan orang-orang yang menghormati yang lebih tua, yang sopannya luar biasa, itu dimulai dari keluarga yang sangat perhatian, ya, sangat perhatian, tidak nyala-nyalain, itu kan, dan mendidik, ya, dan berlemah lembut terhadap anak-anaknya. Sekilas dari kami. Dan masih banyak sebenarnya contoh-contoh ya. Bukan Rasulullah SAW itu pernah mencium anak kecil, itu kan sebagai rasa kasih sayang dan sebagainya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Tanya Ustaz. Baiklah sahabat Semai Radio, demikianlah materi yang disampaikan oleh Ustaz Mustofa Amal MA di sesi yang kedua ini. Dan kami persilahkan kepada sahabat Semai Radio yang ingin berdiskusi bersama kami atau ingin bertanya kepada Al Ustaz di sesi yang ketiga ini, silakan Anda menghubungi nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan cara mengirimkan SMS dan WA di 0852-6277-4774. Tayyib Ustaz, sambil menunggu sahabat kita yang ingin bergabung yang lain, kita bacakan satu pertanyaan masuk melalui WA Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu ada tamu Ustaz-Ustaz muda yang hafiz Quran dan faham ilmu syar'i, juga ada umahat, saya mempersilahkan lebih dahulu Ustaz-Ustaznya Ustaz, sebagai penghormatan, rasa syukur dan berkahnya Ustaz atas atas kesediaannya bersilaturahim ke rumah Ustaz. Sudah benarkah sikap saya ini Ustaz? Syukran jazakumullah khairan dari hamba Allah di Depok. Ya. Rasa ada tamu ya kan? Ada Ustaz, ada beberapa Ustaz-Ustaz dan tamu-tamu yang lainnya tentunya ya. Kita mempersilahkan dahulu ustadznya sebagai bentuk penghormatan. Insya Allah itu betul, tidak salah. Ya. Yang pertama, dia memang sebagai tamu. Ya. Mungkin yang lainnya tamu tapi sudah sering ketemu. Ya. Yes. Sering ketemu. Ini yang tamu yang belum bertamu, yang mungkin dari jauh atau sengaja kita undang atau sengaja dia datang menyempatkan diri. Ya. Mungkin kan kalau tamu itu kan untuk datang kan itu butuh apa ya, tenaga ya, tenaga ngatur waktu lah, itu namanya tamu ya. Kalau tetangga yang biasa ketemu beda lagi, atau teman-teman yang biasa mampir beda lagi ya. Ini ada hak khusus, memang hak khusus ya. Ya itu sudah benar. Pertama dia posisinya tamu ya, kita tentunya istimewakan daripada yang lainnya. Sama-sama tamunya, mungkin ini tamu khusus ya, istimewakan. Kedua, dia hafidz Quran ya, kita diperintahkan untuk menyayangi orang-orang yang hafidz Quran ya, sebagaimana hadis yang beberapa kali pertemuan kita bacakan tentang bagaimana kita dianjurkan untuk menyayangi kepada orang yang hafidz Quran, masuk orang-orang yang berilmu ya, orang-orang alim. Insya Allah itu tindakan yang sudah tepat saya kira. Dan itu perlu kita contoh ya. Karena apa? Orang yang bertindak seperti itu insya Allah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Ya, itulah tadi jawabannya diberikan oleh Ustadz Mustafa Amal MA untuk hamba Allah di Depok. Semoga bisa menjadikan pencerahan baginya. Tapi Ustadz, sambil sebelum kita tutup dan sambil menunggu sahabat yang lain ingin bergabung, silakan disimpulkan Ustadz. Ya. Dari beberapa hadis yang kita baca, ini menunjukkan bahwa budaya Islam ya, ini sangat cocok dipakai dimanapun. Tidak ada kata istilah budaya Islam ketinggalan. Kita milih-milih budaya Islam yang cocok, gak ada. Emang ada yang gak cocok? Cocok semua ya. Kalau orang yang mengatakan budaya Islam ini yang ini itu yang gak cocok, berarti memang ada unsur politis ya. Agar mungkin posisinya gak tergantikan, atau mungkin dan lain sebagainya, banyak sekali lah ya. Atau mungkin biar suasana kemaksiatan tetap dipertahankan, itu kan, agar ada sesuatu yang buruk-buruk jangan hilang semuanya, begitu. Tetapi kalau kita murni ya dengan kepala dingin ya, benar-benar mikir ya, benar-benar ingin kebaikan, pasti budaya Islam adalah yang paling cocok ya. Dan kalau ada budaya-budaya setempat yang nggak sesuai dengan Islam ya, yang bertolak belakang ya, ya kalau kita ini mau berpikir secara matang ya dan ikhlas, insya Allah kita akan menerima budaya Islam. Ya. Karena budaya Islam adalah budaya yang penuh dengan penghormatan. Ya. Makanya dikatakan rahmatan lil alamin ya, rahmat bagi seluruh alam. Emang kalau Islam di situ tegak pasti aman. Ya. Coba di negeri yang mana yang banyak kezolimannya di masyarakat, itu pasti enggak Islami. Karena enggak Islami. Dan Islam ini adalah sangat syarat dengan keseimbangan, ya, saling menghormati dan sebagainya. Banyak contoh-contoh yang sudah kita utarakan. Ya. Jadi dengan seringnya kita mendengarkan hadis-hadis tentang perilaku Rasulullah SAW sehari-hari, ya, yang tertuang dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad yang kita bahas setiap Kamis pagi ya. Ini semakin menunjukkan semakin cinta kita kepada budaya-budaya Islam. Ya, budaya Islam. Bahwa Islam itu tidak mungkin yang seburuk atau sekejam yang digambarkan orang-orang yang anti-Islam. Ya, orang anti-Islam. Islam adalah orang yang toleran. Kalau selain Islam susah untuk toleran. Karena kalau toleran itu butuh rumus. Ya, bagaimana? Enggak bisa dengan perasaan saja enggak bisa, tapi butuh rumus, butuh contoh dan sebagainya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh sosok yang paling toleran. Ya. Selain Islam siapa yang toleran? Enggak ada. Ya, enggak ada. Selain Islam adalah menjajah, menjajah, menyakiti, itu kan, toleran pada kelompoknya saja dan mendolimi. Dan itu terbukti ya dalam sejarah manapun. Di situ Islam berdiri pasti aman ya. Kalau bukan Islam ya itu banyak sekali kejahatan ya. Demikian, semoga kita menjadi orang yang ya lebih sayang kepada anak-anak kecil ya, menghormati yang lebih tua ya, dan semua itu tidak akan menurunkan derajat kita, tidak akan menggeser posisi kita, justru itu menunjukkan betapa kita peduli ya, peduli terhadap sesama. Sehingga apa? Diharapkan anak-anak kecil yang dari kecil mendapat penghormatan yang semestinya, nanti juga dia menghormati orang lebih tua. Ya, ini timbal balik ya. Timbal balik sehingga apa? Nanti pada saat dia dewasa menjadi orang yang penuh hormat ya. Tidak memasukkan orang tuanya ke panti jumbo dan sebagainya ya, tidak meremehkan orang-orang tua yang jalannya sudah pelan-pelan ya. Tidak meremehkannya, termasuk dalam berbicara dia mendengarkan. Itu karena apa? Akhlak. Siapa yang ngajari? Kita yang mengajari. dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Isma Radio, demikian acara kita pada kesempatan subuh kali ini. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Mustofa Amal MA yang telah menyampaikan materinya dan membagikan ilmunya kepada kita. Dan kepada sahabat Isma Radio yang telah bergabung bersama kami, semoga materi tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menambah iman dan wawasan kita. Dan kami yang bertugas pada kesempatan ini mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan segala yang benar datangnya dari Allah Ta'ala. Tetaplah bersama kami di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Tapi saat kita akhiri bersama kebersamaan kita pada kesempatan subuh kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.